Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati wa akhwati azani Allah wa iyyakum al-musharikuna al-kiram fi darsi al-lughati al-arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sempat bersama Radio Hidayah dalam mempelajari bahasa Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat sama-sama mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Dengan bahasa Arab kita bisa memahami agama ini dengan benar dan tepat. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang al-a'dad, yakni hitungan atau bilangan. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran ke-20 dari buku kita, halaman 109. Pelajaran ke-20 halaman 109. Di dalam pelajaran yang ke-19 kita mempelajari bentuk-bentuk bilangan atau hitungan yang berbentuk muzakkar. Insyaallah para peserta dan para pendengar semuanya sudah mengetahui bentuk-bentuk hitungan muzakkar dari 1 sampai 10 dan juga 11 sampai 20 dan seterusnya. Pada malam hari ini kita akan mempelajari hitungan atau bilangan yang berbentuk muannas. Bilangan yang berbentuk muannas, telah kita mempelajari tentang kaidah hitungan dalam bahasa Arab. Kalau muzakkar yang berbentuk muzakkar adalah sebagaimana pada pelajaran ke-19, dan hitungan berbentuk muannas akan kita pelajari pada malam hari ini pada pelajaran 20. Dalam kaidah kita mempelajari, telah mengetahui bahwasanya bilangan 3 sampai 10 itu memakai jamak. Memakai jamak majrur. Memakai jamak majrur. Itu tamyiznya. Kita memakai tamyiznya majrur. 3 sampai 10 memakai kalimat jamak. Ma'dudnya jamak. Sedangkan 11 sampai 99 kita memakai mufrad. Ma'dudnya mufrad, mansub. Contoh daripada bilangan 3 sampai 10 yang berbentuk jamak, ma'dudnya jamak majrur. Contoh, ra'aitu arba'ata rijalin. Rijalin tamyiz majrurun bil kasrah. Kalau bilangan 11 sampai 99, kita ma'dudnya memakai mufrad mansub, tamyiznya mansub. Contohnya fil fasli salasatun wa salasuna taliban. Fil fasli arba'atu wa salasuna taliban. Atau ahada asyara taliban. Atau isna asyara taliban. Isna asyara taliban. Atau isnata asyarata asyara asyarata talibatan. Kalau dalam isna atau isnata, nunnya dimahzubkan kalau bilangan 12. Kalau bilangan belasan, khusus 12, nunnya dimahzub, dihilangkan, tidak dipakai. Contoh isnata asyarata atau isna asyara. Isna asyara itu bentuk-bentuk tamyiz dan pemakaian al-adad dalam muzakkar, bentuk muzakkar. Insyaallah kita buka pada halaman 109 ini, kita mulai membaca pelajaran ke-20. Baiklah para mustarikun dan al-mustami'un al-kiram, istami'u jayidan, istami'u summa karriru. Dengarkan baik-baik, kemudian ikuti bacaan kita. Kita mulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 20. Al-hiwar baina Layla wa Salma. Ya Salma, afi fasliki talibatin minas sini wal yabani? Afi fasliki talibatun minas sini wal yabani? Naam, fi faslina khamsu talibatin minas sini. وأربع طالبات من الياباني وثمان طالبات من إندونيسيا وفي فصلنا ثلاث طالبات وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا كم أختا لك يا ليلى؟ لي ثلاث أخوات لي خمسة إخوة لكي ثلاث أخوات وخمسة إخوة لكي ثلاث أخوات وخمسة إخوة نعم وكم أخا وأختا لك لك نعم وكم أخا وأختا لك؟ لي أربعة إخوة وأربع أخوات. لي زميلة اسمها خديجة. لي زميلة اسمها خديجة. لها ثمانية إخوة. وثماني أخوات نعم Naam, istami'u jayidan. Nukarrir, istami'u jayidan. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yabani? Naam, fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani wa thamani talibatin min indonesia wa fi faslina thalasu talibatin minal hin wa sittu talibatin minal filibbin wa sab'u talibatin min turkiya kam ukhtan laki ya layla li thalasu akhawatin wa kam akhan laki li khamsatu ikhwatin laki thalasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin naam wa kam akhan wa ukhtan laki li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin li zamilatun ismuha Khadijah laha thamaniyatu ikhwatin wa thamani akhawatin naam itu bentuk bacaan hiwar antara Layla dengan Salma, percakapan antara Layla dengan Salma dengan memakai kalimat dan hitungan bilangan yang berbentuk muannas dan juga kalimat yang berbentuk muannas. Ciri-ciri muannas adalah setiap kosakata atau kalimat isim, yakni kosakata yang memiliki akhirnya ta marbutah, ta yang bulat. Kemudian semua nama perempuan disebut muannas. Itu ciri-ciri muannas. Setiap nama perempuan muannas dan juga kalimat kosakata yang memiliki ta marbutah di belakangnya, di belakang kalimat kosakata tersebut dinamakan muannas. Contoh, saburatun, saburatun papan tulis, maktabatun pustaka, itu kalimat yang berbentuk muannas, kosakata yang memiliki ta marbutah di belakangnya. Dan setiap nama untuk perempuan itu muannas. Nah, kita harap para peserta dan para pendengar untuk partisipasi dalam membaca hiwar pada pelajaran ke-20 ini. Naam, tafadhal ya Abu Ismail. Nastami' ila qira'atil musyarikin wal mustami'in al-kiram. Naam, baiklah sahabat ilahi rahimakumullah. Demikianlah tadi muqaddimah dan bentuk bacaan dari hiwar baina Layla wa Salma pada darsul 20. Dan sebagaimana biasa, bagi sahabat lidah yang ingin berpartisipasi dipersilakan di 0761-765-2255. Atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Baiklah, kita terima penelpon perdana pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 20. Layla, ya Salma, afifat liki talibatun minafsini wal yaban. Salma, na'am, afifat lina khamsu talibatin minal sin wa arba'u talibatin minal yaban wa samani talibatin minal min Indonesia. Wa fi faslina salatu talibatin. Talibatin. Wa fi faslina salatu talibatin minal Hindi. Wa sittu talibatin minal Filipin. wasab'u talibatin min Turkiya. Kam akhun laki ya Layla li salatu akhwatin. Wa kam akhun laki li khumsatu ihwatin. Laki salatu akhwatin wa khumsatu ihwatin. Naam. Wa kam akhun wa ukhtan laki li arba'atu ihwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Naam. Ahsanti Muarif di Graha. Muarif, terjemahkan percakapan Layla dengan Salma ini. Ya Salma. Ya Salma. Apakah sudah di kelas engkau ada murid perempuan dari Cina dan Jepang? Ya. Ya, di kelas kami ada 5 murid perempuan dari Cina, 4 dari Jepang, dan 8 murid perempuan dari Indonesia. Ya. Dan di kelas kami 3 murid perempuan dari India, 6 murid perempuan dari Filipina, dan 7 dari Turki. Naam, ahsan. Berapa orang saudara perempuanmu, ya Layla? Saya punya 3 orang saudara perempuan. Dan berapa saudara laki-lakimu, ya Layla? Saya punya 5 saudara laki-laki. 3 saya engkau punya 3 saudara perempuan. Nah. Saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan. Iya, benar. Terbalik. Dan laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. 3 saudara laki-laki perempuan. Dan 5 saudara perempuan. Terbalik. Terbalik. 3 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki. Nah. Iya, benar. Dan berapa saudara laki-lakimu dan saudara perempuanmu? Saya punya 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Saya punya teman namanya Khadijah. Dia punya 8 saudara perempuan dan 8 saudara laki-laki. Laha sama niatu ikhwatin. 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Umarif, bilangan hitungan 1 sampai 10 bentuk muannas. Wahidatun isnatani salasun arbaun khamsun sittun sab'un samani tis'un asrun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Arif di Graha Rajawali. Barakallahu fiikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khair li Ummi Arif allati qad qara'at ad-dars al-lughatil arabiyyati fi hadhihi al-lailah. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, anti Ummu Muhammadin. Naam. Tafaddali. Adarsu Ishruna. Layla. Ya Salma, afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Salma. Naam, fi faslina khamsu talibatin minasini wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal Hindi, wa sittu talibatin minal Filipin, wa sab'u talibatin min Turkiya. Kam uhtan laki ya Layla, li salasu akhawatin. Wa kam uhtan laki, li khumsatu ihwatin. Laki salasu akhawatin wa khumsatu ihwatin. Naam, wa kam akhon wa uhtan laki, li arba'atu ihwatin wa arba'u akhawatin. Nah. Li zamilati ismuha Khadijah. Li zamilatun. Li zamilatun. Ya Ustaz. Nah. Ini meskipun udah pakai li ini, pakai li pakai tun ya, bukan kasroh ya. Li itu bukan kasroh sudah ada di ya. Yaun itu takdirnya ana, saya, li, saya memiliki. Zamilatun. Iya. Khabar. Li zamilatun ismuha Khadijah. Laha samaniyatu akhawatin wa samani. Laha samaniyatu ihwatin wa samani akhawatin. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Ummu Muhammad, hitungan 1 sampai 10 dengan ma'dudnya qalibatun. Qalibatun wahidatun. Qalibatani isnatani. Ulangi Ummu Muhammad. Satunya qalibatun wahidatun. Khata. Panjang ba-nya itu. Qalibatun. Laisat talibatun. Iya, mufrad ya, Ustaz. Nah, mufradah. Nah. Talibatun wahidatun. Talibatani isnatani. Nah, isnatani. Nah, sahih. Salasu talibatin. Arba'u talibatin. Khamsu talibatin. Situ talibatin. Sab'u talibatin. Samani talibatin, tisu talibatin, ashru talibatin. Naam, ahsanti. Ajib al-hiwar baini wa bainak. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas sini wal yaban? Naam, fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. وفي فصلنا ثلاث طالبات من الهند وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا. كم أختان لك يا ليلى؟ لي ثلاث أخوات. وكم أخ لك؟ لي خمسة إخوة. لك ثلاث أخوات وخمسة إخوة. نعم. وكم أخا وأختا لك؟ لي أربعة إخوة وأربع أخوات. لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات. نعم بارك الله فيك. ما معنى أخوات؟ saudara perempuan, saudara-saudara perempuan. مفردnya؟ أختون. أختون. إخواتين, إخواتون. مفردnya؟ Akhun. Akhun. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan. Ummu Muhammad di Panam. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Demikian ada Ummu Muhammad di Panam allati qad qara'at ad-darsal lughatil arabiyyati fi hadhihi al-lailah mubarakah insyaallah. Dakikah, Ismail. Dalam hitungan 3 sampai 10 ini yang berbentuk pada tamrin awal yang berbentuk muannas salasu talibatin itu kalimat yang berbentuk mudhaf wa mudhafu ilaihi, dan juga pada yang muzakkarnya juga contohnya salasatu tullabin itu kalimat yang berbentuk mudhaf mudhaf wa mudhafu ilaihi. Nah, kita lanjutkan al-qari' al-musyarik Ba'daha. Naam. Sahabat Hidayah rahimakumullah. Kita terima kembali di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Kaifa haluk ya Aba Izzah? Alhamdulillah khair ya Aba Ismail. Naam. Lama tak muncul. Kemana nih Aba Izzah? Luar kota. Oh, luar kota ya. Ya, naam. Apaan ya, Ustaz? Naam. Mau Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul isruna. Ya Salma, afi fatliki talibatun min as-Sin wal Yabani. Naam, fi fatlina khamsu talibatin min as-Sin wa arba'u talibatin min al-Yabani wa tamani talibatin min Indonesia. Fafi faslina salasu talibatin min al-Hindi wa hittu talibatin min al-Filibin wa sab'u talibatin min al-Turkiya. Kalau di sini kuat ya Ustaz. Si kitab Abu Izzah Kuwait. Naam. Kam ukhtan laki Ya Laila li salatu akhawatin. Wa kam akhan laki li khamsatu ikhwatin. Naam. Laki salatu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, muzakkar ya Ustaz. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin li zamilatun ismuha Khadijah laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Naam. Asanta Abu Izza di Jalan Tiung. Abu Izza, sebutkan bilangan 1 sampai 10 dengan menggunakan darrajatun. Darrajatun wahidatun. Sahih. Darrajatani isnatani. Naam. Walasu darrajatin. Salasu darrajatin. Arba'u darrajatin. Khamsu darrajatin. Sittu darrajatin. Sab'u darrajatin. Tsamani darrajatin. Tis'u darrajatin. Asru darrajatin. Naam, asanta. Kalau bilangan muzakkarnya? Kolamun. Darrajatun wahidatun. Wahidun. La. Bukan darrajatun. Darrajatun mu'annas. Kalimat muzakkar. Naam, Ustaz. Afwan ya, Ustaz. Naam. Min. Kolamun. Darrajatun. Misal. Kolamun. Oh, kolamun wahidun. Wah. Naam. Kolamani. Isnani. Naam. Salatu aqlamin. Khata. Salatu aqlamin. Sahih. Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Samaniyatu aqlamin. Tis'atu aqlamin. Asharatu aqlamin. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Jazakallah khairan, barakallahu fika. Iyakum ya Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kira Abu Izza kiraatun mumtazah wa jayidah fi hadhihi al-laila al-mubarakah. Naam, tafaddalu. Naam, jazakallah khair li Abi Izza fi syari' Tiung alladhi qad qara'a ad-darsa al-lughatil arabiyyati fi hadhihi al-laila. Syukran katsiran. Dan kita terima penelpon berikutnya. di 0761-765-2255. Atau bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya melalui SMS, silakan di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Pak Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul ishruna. Ya Salma, afifas iki talibatun minassin wal yabani. Naam, fi faslina khamsu talibatin minassin wa arba'un talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina salatu talibatin minal Hindi wa situ talibatin minal Filipin wa sab'u talibatin min Turkiya. Kam uktal laki ya Layla li salatu akhawatin wa kam akhal laki li khumsatu ikhwatin. Laki salatu akhawatin wa khumsatu ikhwatin. Naam, wa kam akhan wa uhtal laki li arba'atu ikhwatin wa arba'un akhawatin li zamilatun ismuha Khadijah laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Ajib al-hiwar baini wa bainak. Ya Salma, afi fasliki talibatin minas sini wal yabani? Fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal hin wa sittu talibatin minal filibin wa sab'u talibatin min Turkiya. Kam akhan laki ya Layla? Kam ukhtan? Karir? Ulang. Kam ukhtan laki ya Layla? Li salasu akhawatin. Wa kam akhan laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, wa kam akhan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijah laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Naam, Pak Amran membaca bilangan 1 sampai 10 bentuk muannas memakai kalimat majallatun. Majallatun. Majallatun wahidun. Wahidatun. Majallatun wahidatun. Nah. Majallatani wahidatani. Majallatani. Majallatani wahidani. Khata. Dua apa Pak Amran? Bilangan dua. Majallatani isnani. Untuk muannasnya isnani itu muzakkar. Majallatani wa isnatani. Naam, sahih. Salasu majallatin. Naam, ahsan. Arba'un majallatin. Naam. Khamsu majallatin. Situ majallatin. Naam. Sab'u majallatin. Samani majallatin. Tis'u majallatin. Ashru majallatin. Sahih. Ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Ma makna Turkiya? Turkiya, Turki. Turki. Naam, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Barakallahu fiik, ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair buat Pak Amran yang ada di Sukajadi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta lama pendatang baru, Ibu Lina. Nama Bismillah. Mana aja, Bu? Di rumah aja, Ustaz. Iya, nam, tafadhali, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Ashruna, Laila. Ya sama, afifat liki tolibatun minasini wal yabani. Salma, naam, tifasina khamsu tolibatin minasin wa arba'un tolibatin minal yabani wa tamani tolibatin min Indonesia wa tifasina salasu tolibatin minal Hindi wa situ tolibatin minal Filipina wa sab'un tolibatin min Turkiya. Kam uhtallati ya Layla li salasu akhwatin wa kam akhun laki li khamsatu ikhwatin i salas laki salatu akhwatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, wa kam akhun wa ukhtan laka li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin li jamilatu ismuha Khadijatun laha sama samaniatu ikhwatin wa samani akhwatin. Nam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Ibu Lina, al-hiwar bainaki wa baini. Ibda anti Layla. Ya Salma, afi fasliki talibatu minasini wal yabani. Naam, fi faslina khamsu talibatin minasin wa arba'u talibatin minal yaban wa thamani talibatin min Indonesia wa fi faslina salasu talibatin minal Hindi wa sittu talibatin minal Filipina wa sab'u talibatin minal Turkiya. Kam ukhtan laki ya Layla? Li salasu akhwatin. Wa kam akhan laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, wa kam akhun wa ukhtan laka? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Li jamilatu ismuha Khadijatun laha samaniatu ikhwatin wa samani akhawatin. Naam. Bilangan 1 sampai 10 memakai bintun. Bintun. Anak. Bintun wahidun. Seperti bintun. Bintani isnani. Bu Lina. Talatu abna'u. Khata. Bintun bintani. Banatun. Banatun. Nam. Ulang. Talatu. Talatu. Banatun. Wa arba'u. Khata. Arba'u banatun. Salasu. Banatin. Arba'u banatin. Naam. Tadi salasu banatun. Khata. Salasu banatin. Naam. Arba'u banatin. Khamsu banatin. Situ banatin. Saba'u banatin. Samani banatin. Tis'u banatin. As'ru banatin. Naam. Bilangan muzakkar. Waladun. Waladun wahidatun. Khata. Muzakkar. Wahidatun. Khata. Muzakkar. Maksudnya dulu. Waladun wahidun. Naam, sahih. Walidaini isnani. Waladani isnani. Sahih. Salah satu auladun. Majrur. Salah satu auladin. Arba'atu auladin. Khamsatu auladin. Sab'atu auladin. Samaniatu auladin. Naam. Salah satu ya. Sittatu auladin. Sab'atu auladin. Samaniatu auladin. Tis'atu auladin. Asyaratu auladin. Naam, ahsanti Ibu Lina di Pajar Ujung. Asyru asyaratu auladin. Asyaratu auladin. Nah, jazakillah khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Barakallahu fi qira'atan qira'ah mumtazah wa jayyidah. Naam, barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakillah khair Ibu Lina fi Fajar Ujung allati qad qara'at ad-darsal lughatil arabiyyah fi hadhihi al-lailah. Baik, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, Na'a Ummi Hanifah. Naam. Baik, tafadhali. Adalsul Isruna. Ya Salma. Afi paslin, afi pasliki talibatun minasin waliaban. Naam. Fi faslina kamsu talibatin minasin wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. Naam. Wa fi faslina salasu talibatin minal hindi wasitu talibatin minal filibin wasabu talibatin min Turkiya. Kam akallaki ya Layla li salasu akhawatin wa kam akallaki li kamsatu ikhwatin laki salasu akhawatin wa kam satu ikhwatin. Naam. Wa kam akan wa uktal laki li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhawatin. Naam. Li zamilatu ismuha Khadijatu laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhawatin. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah bilangan 1 sampai 10 dengan memakai kalimat tobi batun. Tobi batun. Tobi batun wahidatun. Naam. Tobi batani. Tobi batani isnatani. Sahih. Salasu atibau. Khata. Atibau jamak dari tobibun. Kalau tobibatun jamaknya tobibatun. Naam. Salasu tobibatun. Kalau masuk hitungannya bilangannya salasu talibatin. Tobibatin. Naam. Majrur. Salasu tobibatin. Naam. Arba'u tobibatin. Khamsu tobibatin. To-nya enggak panjang. Tobibatin. Tobibatin. Naam. Situ tobibatin. Sabu'u tobibatin. Samani tobibatin. Tis'u tobibatin. Naam. Asaru tobibatin. Naam. Ma mana tobibah? Tobibatun? Dokter perempuan. Naam. Ya, dokter perempuan. Jazakillah khairan Ummu Hanifah di Sukajadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Naam, jazakillah khair li Ummi Hanifah fi Sukajadi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini. Baik, Ustaz, ini ada satu SMS. Ya, assalamualaikum Ustaz. Tolong, ya, tolong artikan satu-satu kalimat. Tolong contoh yang pelan-pelan untuk hitungan sampai 10. Hitungan sampai 10, semua peserta yang membaca telah kita contohkan mereka membaca hitungan 1 sampai 10. Contohnya, dalam hitungan mu'annas wahidatun, isnatani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamani, tis'un, ashrun. Itu berbentuk mu'annas. Yang berbentuk muzakkar wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Sekarang kita, karena tadi sudah dibaca oleh Ummu Arif, pembaca yang pertama telah mengartikan kalimat demi kalimat. InsyaAllah peserta selanjutnya kita artikan kalimat demi kalimat. Naam, tafadhalu. Baik, baiklah sahabat di daerah rahimakumullah, dipersilakan bagi penelpon berikutnya di 0761 765 2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, naam, ma Ummi Baihaqi. Naam. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul insyuruna al-hiwar baina layla wa sama. Layla, ya sama aki fasiliki toli batun minas tini wal yabani. Sama, na'am aki fasilina khomsu toli batin minas tini wa arba'un toli batin minal yabani. Wa samani talibatin min Indonesia. Layla, wa fi fasilina salasu toli batin minal hindi. Wafi faslina talasu talibatin minal hindi, wasiktu talibatin minal filibin, wasabu talibatin min Turkiya. Sama, kam uhtal laki ya Layla? Layla, li salasu akhwatin. Sama, wa kam akhul laki? Layla, li khumsatu ikhwatin. Sama, laki salasu akhwatin wa khumsatu ikhwatin. Naam. Layla, na'am. Wakam akhul wa uhtal laki? Salma, li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Sahih. Layla, li zamiratun ismuha Khadijatu. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Naam, ahsanti Ummu Baihaqi di areng kedua atau tiga darah. Naam, Ummu Baihaqi, bacaan antara Layla dan Salma minta diartikan karena para peserta dan para pendengar yang lain mungkin belum sempat tadi menulis kalimat demi kalimat. Kita ulangi menterjemahkannya. Ya Salma. Ya Salma, apakah di kelasmu ada pelajar perempuan dari Cina dan Jepang? Sahih. Ya. Di kelas kami, dalam kelas kami ada 5 pelajar perempuan dari Cina dan 4 pelajar perempuan dari Jepang dan 8 pelajar perempuan dari Indonesia. Dan dalam kelas kami 3 pelajar perempuan dari India dan 6 pelajar perempuan dari Filipina dan 7 pelajar perempuan dari Turki. Berapa jumlah saudara perempuanmu ya Layla? Saya memiliki 3 saudara perempuan. Dan berapa saudara laki-lakimu? Saya memiliki 5 saudara laki-laki. Bagi engkau 3 saudara perempuan dan 5 saudara laki-laki. Sahih. Ya, dan berapa saudara laki-laki dan saudara perempuanmu? Saya memiliki 4 saudara laki-laki dan 4 saudara perempuan. Naam, ahsan. Saya memiliki seorang teman namanya Khadijah. Baginya 8 saudara laki-laki dan 8 saudara perempuan. Sahih, ahsan ti Ummu Baihaqi. Naam, Ummu Baihaqi, bilangan 1 sampai 10 dengan memakai talibatun. Talibatun wahidatun, talibatani isnatani. Naam. Salah satu talibatin. Khata. Salah satu talibatin. Naam. Arba'un talibatin yang di buku nih Ustaz. Oh iya, ada di buku ya. Kita baca nih Ustaz. Ya, boleh mudarrisatun. Kita ganti mudarrisatun. Mudarrisatun wahidatun. Mudarrisatani isnatani. Salasun mudarrisatin. Arba'u mudarrisatin. Khamsu mudarrisatin. Situ mudarrisatin. Sab'u mudarrisatin. Samani mudarrisatin. Tis'u mudarrisatin. Ashuru mudarrisatin. Naam, ahsanti Ummu Baihaqi di areng kedua. Jazakillah khairan Ummu Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafaddalu ya ikhwanana ba'da Ummi Baihaqi. Naam, jazakillah khair buat Ummi Baihaqi yang telah membacakan pelajaran kita pada malam hari ini, walaupun dalam keadaan sakit ya, mungkin kata kurang sehat. Naam, jazakillahu khair. Naam, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, maaf Ibu Mursyidah. Naam Ustaz. Naam, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul 20. Laila, ya Salma, afi fasliki talibatin min as-sini wal-yaban. Salma, naam, fi faslina 5 talibatin min as-sini wa 4 talibatin min al-yabani wa 8 talibatin min Indonesia. Wa fi faslina 3 talibatin min al-Hindi wa 6 talibatin min al-Filipin wa 7 talibatin min Turkiya. Kam akhtan laki ya Laila, ya Laila, li 3 akhwatin. Wa kam akhan laki, li 5 ikhwatin. Laki 3 ikhwatin wa 5 ikhwatin. Laila, naam. Wa kam akhan wa akhtan laki, li 4 ikhwatin wa 4 akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijah, laha 8 ikhwatin wa 8 akhawatin. Ahsanti Ibu Mursida di Marsan. Al-hiwar baini wa bainak, ibda min Ibu Mursida. Nam, ya Salma, afi fasliki talibatun min as-sini wal yaban. Naam, fi faslina 5 talibatin min as-sini wa 4 talibatin min al-yaban wa 8 talibatin min Indonesia. Wa fi faslina 3 talibatin min al-Hindi wa 6 talibatin min al-Filipin wa 7 talibatin min Turkiya. Kam ukhtan laki ya Laila? Li 3 akhawatin. Wa kam akhan laki? Li 5 ikhwatin. Laki 3 akhawatin wa 5 ikhwatin. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Li 4 ikhwatin wa 4 akhawatin. Li zamilatun ismuha Khadijah, laha 8 ikhwatin wa 8 akhawatin. Naam. Bilangan 1 sampai 10 memakai majallatun. Majallatun wahidatun, majallatan isnatani, salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, samani majallatin, tis'u majallatin, ishru majallatin. Naam. Ahsanti Bu Mursida di Marsan. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhalu. Naam, jazakillah khair. Terima kasih buat Ibu Mursida yang ada di Marsan yang telah menelpon pada malam hari ini. Barakallahu fiik. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Merniati. Naam, Ibu Ismail. Baik, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu isruna. Laila, ya Salma, afi faslikli talibatun minal sini wal yaban. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas sini wa arba'u talibatin minal yaban wa samani talibatin minal indonesia. Min? Was? Bukan minal, min. Maaf Ustaz. Wa samani talibatin min indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal. Ini minal Pak Ustaz. Naam. Talibatin minal Hindi wasitu talibatin minal Filipin. Filipin wasam'u talibatin min Turkiya. Naam, sahih. Kam ukhtun laki ya Laila? Kam ukhtan laki ya Laila? Li salatu akhwatin. Wa kam akhan laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki salatu ikhwatin wa khamsu ikhwatin. Naam. Wa kam akhan wa ukhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatun ismuha Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Naam, ahsanti Ibu Murniati, diberingin indah. Naam, Ibu Murniati, biasa nah, hitungan 1 sampai 10 memakai kalimat mumarridatun. Mumarridatun Ustaz. Jamaknya apa? An-nisa'u. Mumarridatun. Apa artinya mumarridatun? Perawat. Perawat. Jamaknya? Maaf Ustaz, tadi saya kira. Betul-betul perawat. Artinya perawat. Jamaknya apa? Miratu. Anisa'u ya Pak Ustaz. Khata. Naam. Jamaknya mumarridatun. Susah ya Bu ya nyebutnya. Mumarridatun. Naam, mumarridatun. Mumarridatun. Naam, hitung dari 1 sampai 10. Ya, saya coba itu Ustaz. Ya. Mumarridatun wahidatun. Mumarridatun wahidatun. Mumarridatun wahidatun. Sahih. Mumarridatani isnatani. Sahih, ahsan. Mumarridatun salasun mumaridotin. Salasu mumaridotin. Sahih. Arba'u mumaridotin. Khamsu mumaridotin. Situ mumaridotin. Sab'u mumaridotin. Samani mumaridotin. Tis'u mumaridotin. Isru mumaridotin. Naam. Ahsanti Ibu Murniati, diberingin indah. Ibu Murniati, kam akhan atau kam ukhtan? Ukhtan itu sebagai apa? Dalam kaidahnya setelah kam adat ya Pak Ustaz. Adat itu hitungan. Da ukhtan, kam ukhtan. Kalimat setelah Tamyiz. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Bu Murniati, diberingin indah. Barakallahu fi. Ahsan. Oh iya, Kak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Ibu Murniati. Kalau salah ya itu menunjukkan kita itu benar. Karena dalam belajar bahasa Arab, kalau takut salah dia akan salah terus. Kalau dia salah, kemudian dia coba untuk menggantinya dan membenarkannya, dia akan benar selamanya. Kalau dia salah, kemudian dia pakai seterusnya, berarti dia salah terus. Nah, tidak ada yang salah. Bagus, Ibu Murniati, diberingin indah. Jazakillah khairan. Nah, tafadhol. Ya, baik, saudara. Demikian ada Ibu Murniati yang berada di Beringin Indah. Jazakillah khair atas partisipasinya. Ya. Baik, dipersilakan buat sahabat diri semua dicoba di 0761-765-2255. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Pak Ujang? Alhamdulillah ya khair ya wis. Nah, gimana udah dapat siaran radionya, Pak? Sudah, hidup pegang-pegang baru dapat ya. Masyaallah. Iya, silakan. Mohon tidur juga Pak Ujang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adarsul isruna. Asalma. Hati faslati talibatin minasin wal yaban. Khata ulang. Afi fasliki. Ya Salma, afi fasliki talibatin minasin wal yabani. Minal yabani. Naam. Fi faslina khamsu talibatin minasin wa arba'u talibatin minal yabani wa samani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal hindi wa talibatin minal Filipin wa sabu talibatin min Turkiya. Salma, kam ukhtan laki ya Layla? Salasu akhawatin. Salma, wa kam akhan laki Layla? Li khamsatu ikhwatin. Salma, laki salasu akhawatin wa khamsatu ikhwatin. Layla, naam, wa kam akhan wa ukhtan laki? لأربعة إخوات وأربع أخوات. ليلى لزملاتي اسمها لزملات خطأ لزملاتي لزميلة لزميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوات وثمان أخوات. نعم Hasan, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Nam, Pak Ujang, al-kiwar baini wa bainak. Ya Salma, afi fasliki talibatun minas-sini wal-yaban. Naam, fi faslina khamsu talibatin minas-sini wa arba'u talibatin minal-yaban wa samani talibatin min Indonesia. Wa fi faslina salasu talibatin minal-hindi وست طالبات من الفلبين وسبع طالبات من تركيا. كم أخت لك يا ليلى؟ لي ثلاث أخوات. وكم أخ لك؟ لي خمسة إخوات. لك ثلاث أخوات وخمسة إخوات. نعم، وكم أخ وأخت لك؟ لي أربعة إخوات وأربع أخوات. لي زميلة اسمها خديجة لها ثمانية إخوة وثماني أخوات. نعم Pak Ujang, hitungan 1 sampai 10 kalimat hafilatun. Hafilatun. Mama hafilatun wahidatun. Naam. Hafilatani isnatani. Sahih. Salasu hafilatani. Khata. Salasu hafilatin. Naam. Arba'u hafilatin. Khamsu hafilatin. Sittu hafilatin. Sab'u hafilatin. Samani hafilatin. Tis'u hafilatin. Asru hafilatin. Naam, sahih. Ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Qira'ah jayyidah wa mumtazah. Naam, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, para peserta dan para pendengar, tadi saya mengatakan bilangan yang berbentuk salasu talibatin dan maupun itu muannas dan muzakkar itu bukan mudaf wa mudaf ilaih, tapi tamyiz. Salasatu tullabin sebagai tamyiz. Apabila adatnya atau ma'dudnya dimasuki oleh alif lam, baru itu menjadi mudaf wa mudaf ilaih. Naam. Kalau bilangan ini salasu talibatin itu tamyiz. Contoh, qara'tu arba'ata kutubin. Qara'tu arba'ata kutubin. Saya telah membaca 4 buah buku. Arba'ata qara'tu. Qara'tu fi'lun madhi mabniyun 'ala sukun. Tu domir mabniyun 'ala al-dhammi, takdirnya ana. Qara'tu wa huwa fa'il. Arba'ata maf'ulun bih, mansub. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya fathah. Arba'ata kutubin tamyiz majrur bil kasrah. Majrur wa alamatu jarri kasratun zahiratun fi akhirihi. Naam. Arba'atu kutubin, dan begitu juga yang berbentuk muzakkar. Muzakkar salasu talibatin, arba'u talibatin, seterusnya. Nah, kita lanjutkan bacaan peserta yang ke-11. Baik, kita terima penelpon yang mungkin barangkali penelpon terakhir sebelum kita bacakan SMS pada malam hari ini. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Umu Yunus di Pandau. Oh, nah, Umu Yunus di Pandau ya. Sudah lama tidak bergabung, jadi lupa nih. Naam, tafadhali. Ad-darsu isruna. Ya Salma, afifas liki talibatin minas sin wal yaban. Naam, fifas lina khamsu talibatin minas sin wa arba'u talibatin minal yaban wa samani talibatin min Indonesia. Afifas lina salasu talibatin minal hin wasitu talibatin minal filidin wasaku talibatin min Turkiya. Kam uhtan laki ya Layla? Li salasu ahwatin wa kam ahon laki? Li khamsatu ikhwatin. Laki salasu ahwatin wa khamsatu ikhwatin. Naam, wa kam ahon wa uhtan laki? Li arba'atu ikhwatin wa arba'u akhwatin. Li zamilatu ismuha Khadijah. Laha samaniyatu ikhwatin wa samani akhwatin. Naam. Ahsanti Ummu Yunus di Pandau. Naam. Jazakillah khairan Ummu Yunus. Hitungan 1 sampai 10 yang berbentuk muannas memakai kalimat dajajatun. Dajajatun wahidatun. Wahidatun. Naam. Dajajatun, dajajatun wahidatun. Wahidatun khata. Yang sahih dajajatun wahidatun. Dajajatun wahidatun. Da-nya enggak panjang. Wahidatun. Wahidatun. Naam. Sahih. Dajajatun wahidatun. Dajajatani isnatani. Salasu dajajata. Dajajatin. Salasu dajajatin. Sahih. Arba'u dajajatin. Khamsu dajajatin. Situ dajajatin, sab'u dajajatin, samani dajajatin, tis'un dajajatin, asru dajajatin. Nah, bilangan muzakkar. Yaumun. Yaumun. Yaumun wahidun. Sahih. Yaumani itu Ustaz. Sahih. Yaumani isnani. Salah satu ayam. Apa Ustaz? Ayamin. Ayamin. Salah satu ayamin. Naam. Arba'atu ayamin. Omsatu ayamin. Sittatu ayamin. Sab'atu ayamin. Samaniyatu ayamin. Tis'atu ayamin. Asaratu ayamin. Nah, ma mana dajajatun? Apa? Ayam betina. Naam. Yaumun? Hari. Naam. Ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Barakallahu fiik. Qira'ah jayyidah wa mumtazah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, jazakillah khair li Ummu Yunus di Pandau yang telah membacakan ajaran kita pada malam hari ini. Baik, Ustaz, ada beberapa SMS, Ustaz. Naam. Dari Pak Amran, katanya kenapa al-adad yang pakai ta marbutah untuk muzakkar demikian sebaliknya? Syukran jazilan. Kenapanya enggak tahu lah kita. Dan seperti itu bentuknya. Kena salah satun sampai asyaratun. Itu bukan berbentuk muannas tapi bentuk muzakkar, bilangan muzakkar. Sedangkan salasun sampai asyurun yang muannas. Seperti itu adanya, seperti itu bentuknya. Kenapanya tidak bisa dijawab. Tidak ada jawabannya kalau kenapa. Tidak ada kenapa-kenapa. Seperti itu adanya bahasa Arab yang berbentuk hitungannya. Nah, jazakallah khairan Pak Amran di Sukajadi. Nah, dari tadi saya juga mau menyebutkan bentuk muzakkar dan muannas bilangan itu. Pada bilangannya salah satun, katanya kalau akhirannya tamar buto muannas, Ustaz. Tadi ciri-cirinya muannas ada tamar buto di akhirnya. Tapi kalau selain dalam hitungan ini yang memakai tamar buto muannas, selain pada hitungan seperti itu. Dan nanti pada bilangan belasannya asyarata masih memakai muannas dalam muannasnya. Asyarata ahada ihda asyarata isnata asyarata salasa asyarata, hitungan belasannya. Kalau hitungan puluhan contoh 20, ishruna, salasuna, arbauna, itu tidak ada muzakkar muannasnya, hanya memakai yang berbentuk muzakkar tersebut, karena tidak ada pengkhususan muzakkar muannas. Ini muzakkar, ini muannas, enggak. Sama ishruna taliban, ishruna talibat, talibatan, sama-sama berbentuk ishruna, atau salasuna, arbauna, khamsuna, situna, sabauna, samanuna, tis'una, mi'ah. Tidak ada perubahan dalam muzakkar muannasnya pada hitungan puluhan. 20 sampai 90. Terima kasih Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan. Wa ukhra. SMS berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dalam kalimat afifat liki talibatun kaidah bahasa Arabnya sebagai apa, Ustaz? Jazakallah. Afifat liki pada hiwar. Ya Salma, afi fasliki talibatun minasini wal yabani. Jawabannya, afi fasliki talibah. Apakah di dalam kelas kamu? Tidak bisa saya jawabnya, belum jelas sama saya. Insyaallah hari Senin saya kita jelaskan i'rabnya. jazakallah khairan. Jazakallah khair buat sahabat Hidayah tadi yang telah mengirimkan pertanyaan melalui SMS. Dan dengan demikian maka berakhirlah pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Dan taib sahabat Hidayah rahimakumullah, dan mungkin kita tutup acara pelajaran bahasa Arab kita, Ustaz. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Ma'an nastaqbil hidayah tahta zilalil Qur'an wa sunnah. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan sunnah. Setiap pembelajaran bahasa Arab, setiap pelajaran yang telah kita lalui, tentu kita praktekkan dan kita gunakan dalam berbicara sehari-hari. Karena dalam muhadasa atau hiwar dalam bahasa Arab ini, kalau tidak dipraktekkan, itu tidak akan bisa kita berbicara bahasa Arab atau bahasa Inggris sama. Namanya bahasa, kalau tidak digunakan dan tidak dipraktekkan dalam seharian kita, pembicaraan kita sehari-hari, itu tidak akan lancar, tidak akan bisa berbicara dengan bahasa Arab kalau tidak dipraktekkan. Karena praktek bahasa ini penting dan memberi faedah yang banyak bagi kita untuk melancarkan lidah kita dalam berbicara bahasa Arab, dan melancarkan, memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab. Dan kosakata yang kita hafal kalau tidak kita gunakan juga tidak akan bermanfaat. Bagi kawan-kawan kita yang belajar, sama-sama belajar bahasa Arab, apabila kita ketemu mereka, kita pakai bahasa Arab kita, kita praktekkan sama mereka. Karena dengan mempraktekkan dengan dengan kawan sama belajar, itu lebih baik dan lebih bermanfaat. Karena dia tahu bahwasanya ini telah dipelajari dan sama-sama telah mempelajarinya, telah mengerti dan paham apa yang diucapkan oleh temannya. Oleh karena itu, praktek penting bagi bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan juga bahasa Arab sama dalam praktek. Itu selalu kita ingatkan kepada para peserta dan para pendengar. Insyaallah beberapa pertemuan lagi kita akan menamatkan juz 1 ini. Hanya tinggal 3 pertemuan lagi, 3 judul lagi, 3 pelajaran lagi kita akan menamatkan buku kita juz 1 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan juz 2-nya apabila kita sudah tamat juz 1. Dan juga untuk mengetahui apakah para peserta dan para pendengar ikut serta dari awal sampai akhir buku ini, kita akan mengadakan evaluasi terakhir dalam juz pertama ini. Insyaallah bagi yang telah kita umumkan waktu itu, bagi para peserta, insyaallah asrul awail, 10 orang yang tertinggi daripada evaluasi terakhir juz pertama, akan mendapatkan kitab bahasa Arab, kitab bacaan dalam berbahasa Arab, bukan kitab pelajaran bahasa Arab ini. Kita bagikan kitab bahasa Arab yang bisa dibaca oleh para peserta dan para pendengar nantinya. Pada malam hari ini kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi kaum muslimin umumnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.